السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله، kita sudah bahas tentang ucapan Allah Subhanahu wa taala, laisa laka minal amri syai', tidaklah bagimu di dalam urusan ini sedikit pun. Kapan ayat ini turun? Kapan? Pada perang Uhud. Baik, apa asbabul nuzulnya, sebab turunnya? Ketika Rasulullah SAW terluka di pipinya, kemudian beliau mengusap darah dari pipinya sambil berkata, kaifa yuflihu qaumun shajju nabiyahum, bagaimana satu kaum akan bisa selamat padahal mereka melukai nabi mereka. Demikian pula disebutkan di dalam hadis yang sahih bahwa Rasulullah SAW setelah itu salat dengan membaca kunut nazila, yaitu kunut yang dibaca setelah ruku', setelah mengucapkan sami'allahu liman hamidah. Rasulullah SAW mendoakan kebinasaan kepada kaum musyrikin, dan beliau juga mendoakan Allahumma la'an fulanan wa fulan, ya Allah laknatlah si fulan, laknatlah si fulan, dengan ta'yin. Di dalam riwayat lain disebutkan dengan nama-namanya, Allahumma la'an Safwan ibni Umayyah wa Suhail ibni Amr wal Harith ibn Hisham kama bayyanahu fi riwayatil atiyah, sebagaimana dijelaskan nanti dalam riwayat berikutnya. Ikhwan ibn a'azakumullah, tiga orang tadi waktu itu memang masih musyrikin, tetapi barakallahu fikum, Allah menghendaki lain. Ternyata orang-orang tersebut justru masuk Islam. Sofwan ibn Umayyah dan Suhail ibn Amr yang sempat masuk Islam pada Fathu atau setelah Hudaybiyah, ketika dia menjadi utusan dari musyrikin untuk berjanji atau perjanjian Hudaybiyah, setelah itu beliau masuk Islam. Demikian pula Al-Harith ibn Hisham radhiyallahu ta'ala anhum, bahkan disebutkan masuk Islamnya sungguh-sungguh, wa hasuna islamuhum, bagus keislamannya. Ikhwan ibn a'azakumullah, pelajaran yang diambil dari kisah ini barakallahu fikum, bahwa Rasulullah SAW tidak ikut campur dalam urusan takdir. Rasulullah SAW tidak ikut campur dalam urusan menakdirkan segala sesuatu, termasuk menakdirkan seseorang mendapatkan hidayah atau tidak mendapatkan hidayah. Seorang akan mendapat petunjuk atau dijauhkan dari petunjuk. La'anat itu dijauhkan dari petunjuk. Sedangkan bimbingan hidayah adalah mengharapkan agar dapat petunjuk. Tetapi Allah takdirkan dua kejadian sebagai pelajaran bagi umatnya, bagi kaum muslimin. Pertama, Rasulullah SAW berharap Abu Talib masuk Islam. Sampai matinya belum masuk Islam, dan Allah katakan pada nabinya, engkau tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang kau cintai, tetapi Allah lah yang akan menentukan hidayah kepada siapa yang dikehendaki. Ini satu pelajaran. Yang kedua yang sedang kita bahas, ketika Nabi menyatakan, ya Allah jauhkanlah mereka dari rahmat. Makna la'nat adalah dijauhkan dari rahmat. Disebut satu persatu, fulan ibni fulan, fulan ibni fulan, dengan nama-namanya, yaitu Sofwan ibni Umayyah, Suhail ibni Amr, dan Al-Harith ibni Hisham. Ternyata Allah menghendaki untuk memberinya rahmat dan kemudian memberikan petunjuk hidayah dan ditakdirkan masuk Islam. Ikhwan fillah na'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Wa fi hadha min al-hujaji wal barahin ma yubayyin butlan ma ya'taqiduhu 'ibadul qubur. Kejadian ini barakallahu fikum penuh bukti-bukti, dalil-dalil yang menjelaskan batilnya keyakinan orang-orang yang masih menyembah kuburan-kuburan. Hujjah yang menjelaskan batilnya apa yang diyakini oleh para penyembah-penyembah kubur. Para penyembah kubur, apa yang mereka yakini? Dan apa kaitannya dengan kisah yang sedang kita pelajari? Barakallahu fikum. Kaitannya adalah bahwa mereka menganggap yang dikubur ini orang soleh. Kalau orang soleh, dia akan bisa menentukan takdir baik atau takdir buruk dengan cara meminta kepada Allah atau dengan cara bekerja sama dengan Allah. Maka orang soleh ini bisa menentukan takdir baik, takdir buruk. Maka dengan kisah tadi, kita akan jawab mereka, jangankan orang soleh yang dikubur ini, Rasulullah sendiri sangat berharap pamannya masuk Islam, tapi beliau tidak bisa menakdirkan takdir baik untuk pamannya. Siapa yang bisa? Allah subhanahu wa ta'ala. Jangankan orang soleh ini, Rasulullah s.a.w. Allah katakan padanya, laisa laka minal amri syai, engkau tidak memiliki urusan ini sedikit pun. Urusan apa? Urusan takdir di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Rasulullah s.a.w. hanya bisa berdoa dan berharap. Tapi yang menakdirkan siapa? Allah. Sebagaimana kaum muslimin hanya bisa berharap dan berdoa. Tapi siapa yang menakdirkan? Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwan fil din, a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Berarti keyakinan para penyembah kubur tadi yang mengagungkan orang soleh, memuliakan orang soleh sampai kebablasan, kemudian berdoa meminta kepada orang soleh, terbantah dengan kisah ini. Walaupun sesoleh apapun, bahkan Nabi sekalipun tidak ikut campur dalam menakdirkan takdir baik atau takdir buruk. Yang berhak menakdirkan takdir baik maupun takdir buruk hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Maka batallah keyakinan mereka terhadap kuburan orang-orang soleh, para wali, bal fit tawaghit, bahkan mereka menyembah kuburan-kuburan tawhud. Saya tanya sekarang, apakah yang disembah oleh para penyembah-penyembah kubur itu benar-benar orang soleh? Sebagiannya ya benar-benar orang soleh. Sebenarnya memang orang soleh. Tetapi kan orang soleh tidak bisa menentukan takdir baik, takdir buruk. Bahkan Nabi sekali. Yaitu mereka-mereka yang meratap di kuburan Nabi. Mereka-mereka yang menangis-nangis, ya Rasulullah, ya Habibullah. Kita katakan tidak bisa. Atau yang datang ke kuburan sahabat. Atau yang datang ke kuburan Hud. Atau yang datang ke kuburan Nabi Saleh, atau yang datang ke kuburan ini, ke kuburan itu, ke kuburan Ahlul Bait. Kalaupun benar-benar mereka saleh, mereka tidak bisa menentukan takdir dan tidak bisa mengabulkan doa. Tidak bisa mengabulkan doa. Yang mengabulkan doa hanya Allah SWT. Apalagi ternyata kuburan yang mereka sembah sebagiannya bukan orang saleh. Bukan orang soleh sama sekali. Yang satu kuburan kuda. Hah? Kiyuda, kiai kuda. Yang satu lagi kuburan rambut. Katanya rambut Syekh Magelung. Gelungannya Syekh Magelung dipotong di Cirebon oleh Sunan Gunung Jati karena yang lain tidak mampu mencukur rambutnya, maka dikubur di Cirebon sini, kemudian dikeramatkan, meminta, meratap. Bahkan di Banyuwangi ada kuburan orang majnun, orang gila, tapi dikeramatkan. Ditanya kenapa orang gila dikeramatkan? Oh, ini tidak sembarang gila. Karena orang gila ini kalau ditanya nomor, nomor erek-erek, nomor undian berhadiah, itu asal ngomong aja tapi tepat. Berarti dia wali katanya. Kok wali? Jelas-jelas orang majnun, orang gila, makan dari sampah-sampah, tidur di pinggir jalan. Ketika mati dikeramatkan kuburannya. Dianggap sebagai wali. Astagfirullah. Ikhwan ibnina azakumullah. Maka dibantah dengan kisah ini, dengan dalil-dalil ini, bahwasanya Allah katakan pada nabinya, laisa laka minal amri syai', engkau tidak memiliki urusan ini sedikit pun. Rasul tidak ikut campur dalam urusan takdir, apalagi yang bukan rasul, kalaupun benar-benar saleh. Apalagi ternyata bukan orang saleh, bahkan bukan orang. Sapi keramat seperti di Solo, sapi keramat, kerbau keramat, kuda keramat, dan seterusnya. Min annahum yanfa'una min du'aihim wa yamna'una man ladha bihamahum. Yani keyakinan mereka bahwa mereka bermanfaat, yanfa'una min du'man da'ahum. Keyakinan mereka bahwa benda-benda tadi, kuburan-kuburan tadi memberikan manfaat kepada yang memintanya, wayamnauna man ladza bihamahum, dan mau melindungi orang-orang yang berlindung kepadanya, ini semua batil, terbatalkan, terbantah dengan ayat ini. Laisa laka minal amri syai. Fasubhana man hala bainahum wa baina fahmil kitab. Maha suci Allah. Bagaimana mereka bisa terhalang? Maha suci Allah yang telah menghalangi mereka dari pemahaman kitab. Kenapa mereka tidak memahami ayat ini? Mengapa mereka tidak memahami Al-Quran? Wadzalika adluhu subhanahu wa huwa alladhi yahulu bainal mar'i wa qalbihi. Dan tentunya ini keadilan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah berikan petunjuk kepada siapa yang dikehendaki, dan Allah sesatkan siapa yang pantas disesatkan. Itu keadilan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa huwa alladhi yahulu bainal mar'i wa qalbihi. Dialah yang menghalangi seseorang dengan hatinya. Wa bihil haul wal quwwah. Dan dengan Allah lah adanya daya upaya dan kekuatan. La haula wala quwwata illa billah. Yani tidak ada daya upaya dan kekuatan kecuali dengan bantuan Allah subhanahu wa ta'ala. Qala al-musannif rahimahullah. Musannif berkata lagi rahimahullah, membawakan dalil berikutnya. Wa fihi an Abi Hurairah, dan juga diriwayatkan padanya dari Abi Hurairah. Qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina anzalallahu alaihi wa anzir ashiratakal aqrabin. Rasulullah SAW berdiri ketika diturunkan ayat Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi wa anzir ashiratakal aqrabin, peringatkanlah kerabat-kerabat terdekatmu. Maka Rasulullah SAW berdiri sambil memanggil kerabatnya dan kaumnya. Jadi melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala wa andir ashiratakal aqrabin. Peringatkanlah kerabat dekatmu wahai Rasul, dalam surat Asy-Syu'ara ayat 214. Maka Nabi pun melaksanakannya. Beliau berdiri dan memanggil kerabatnya, ya ma'syar Quraisy. Atau kalimatun nahwaha, atau kalimat yang semakna dengan itu. Ishtaru anfusakum, tebuslah diri-diri kalian. Maksudnya selamatkan diri-diri kalian. La ughni ankum minallahi syai'a, aku tidak bisa mencukupi kalian di hadapan Allah sedikit pun. Aku tidak bisa mencukupi kalian di sisi Allah sedikit pun. Diselamatkan diri-diri kalian sendiri. Setelah dipanggil ya ma'syar Quraisy, karena Rasulullah SAW dari suku Quraisy, beliau memanggil sukunya, memanggil kabilahnya untuk memperingatkan, selamatkan diri kalian karena aku enggak akan bisa membela kalian. Ya Abbas, kemudian memanggil satu persatu dengan namanya, dengan ta'yin. Ya Abbas Ibn Abdul Muttalib. Wahai Abbas, anak Ibn Abdul Muttalib, anak Abdul Muttalib. Dalam riwayat, ya Abbas amma Rasulullah, wahai paman Rasulullah. La ughni anka minallahi syai'an, aku pun gak akan bisa membelamu sedikit pun. Selamatkan dirimu sendiri. Ya Safiyyah ammata Rasulullah, wahai Safiyyah bibi dari Rasulullah SAW. La ughni anki minallahi syai'a, aku enggak akan bisa menyelamatkan engkau di sisi Allah sedikit pun. Maksudnya sama, selamatkan dirimu sendiri wahai bibiku, karena aku enggak bisa menyelamatkan engkau di sisi Allah sedikit pun. Kemudian dipanggil anaknya, anak perempuannya, ya Fatimah binta Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wahai Fatimah, anak Rasulullah, salini min mali ma syi'ti, silakan engkau meminta kepadaku apapun yang kau mau dari hartaku. Tetapi la ughni anki minallahi syai'a, tetapi aku tidak bisa membelamu nanti yaumul qiyamah sedikit pun. Hadis dikeluarkan oleh Imam Bukhari di dalam sahihnya, sehingga urusan kesahihannya tidak perlu dipertanyakan lagi. Para ulama telah sepakat kitab tersahih dari kitab-kitab hadis adalah kitab Sahih Bukhari. Bahwasanya dalam kitab beliau ada hadis ini. Jadi Rasulullah SAW ketika diperintahkan oleh Allah untuk memperingatkan keluarganya, untuk memperingatkan kaumnya, kerabat dekatnya, Nabi benar-benar melaksanakan. Ketika turun ayat wa'anir ashiratakal akrabin, peringatkanlah kerabat dekatmu sendiri, maka Nabi pun memanggil mereka, ya ma'asyara Quraisy, wahai kerabatku, wahai sukuku, wahai kabilahku, selamatkan diri kalian sendiri, aku tidak akan bisa membela kalian di sisi Allah sedikit pun. Wahai Abbas, paman Rasulullah, selamatkan dirimu sendiri, aku tidak bisa membelamu di sisi Allah sedikit pun. Wahai Safiya, bibi Rasulullah, selamatkan dirimu sendiri, aku gak akan bisa membelamu nanti di sisi Allah sedikit pun. Wahai Fatimah, anakku sendiri, kata Nabi, anaknya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, selamatkan dirimu sendiri, aku tidak bisa membelamu sedikit pun. Perhatikan barakallahu fikum hadis yang sahih ini, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyatakan pada kerabatnya, la ughni, tidak bisa mencukupi, yang tidak bisa membela, ankum, artinya tidak bisa membela pamannya, tidak bisa membela pamannya, bibinya, tidak bisa membela kalian semua. Mengapa? Karena Rasulullah SAW tidak akan bisa, dan beliau mengatakan, aku tidak bisa membela kalau kalian tetap kafir. Kalau kalian tetap menjadi musyrik, kafir, musyrik, tidak akan bisa mendapatkan syafaat, enggak akan bisa mendapatkan pembelaan. Kalau kalian ingin dibela olehku, kalau kalian ingin diselamatkan nanti yaumul qiyamah dengan syafaatku, maka hendaklah kalian bertauhid, menjaga tauhid kalian. Ikhwani fi din, a'azakumullah, anaknya sendiri. Nabi berkata, kalau engkau meminta uang, meminta harta, meminta mal, hartaku, silakan. Salini ma syi'ti min mali, mintalah kepadaku semaumu, aku akan beri harta yang aku punya. Tetapi untuk di akhirat, selamatkan dirimu sendiri. Ikhwani fi din, a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Apa pelajaran yang terbesar dalam hadis ini? Apa pelajaran pentingnya? Pelajaran pentingnya adalah kekerabatan dengan orang soleh tidak membantu. Kekerabatan turunan orang soleh tidak membantu. Saya turunan Imam Ahmad, saya turunan Syafi'i, saya turunan Imam Malik, saya turunan Abu Bakar Siddiq, saya turunan Umar bin Khattab, saya turunan Ali bin Abi Thalib, saya turunan Hasan, saya turunan Husain. La yughni 'anka syai'a. Keturunan-keturunan tadi enggak ada ngaruhnya kalau engkau tetap di jalan yang sesat. Enggak ada pengaruhnya kalau engkau di jalan yang menyimpang. Kalau engkau masih berbuat syirik, kalau engkau masih berbuat kekafiran-kekafiran. Kalau urusan kekerabatan, Abu Lahab juga kerabat Rasulullah. Kalau urusan kekerabatan, Abu Jahal juga kerabat Rasulullah, pamannya. Tapi apa yang terjadi pada mereka? Apakah Rasulullah SAW bisa membantunya, bisa menolongnya? Tidak. Allah kekalkan cercaannya kepada Abu Lahab di dalam Quran. Tabbat yada Abi Lahabin wa tab, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Barakallahu fiikum. Allah kekalkan cercaannya kepada Abu Lahab sampai pada kalimat sayasla naran dzata lahab, dia akan masuk neraka yang menyala-nyala. Sudah dipastikan masuk neraka. Padahal paman Rasul. Baik. Bagaimana? Apakah Rasulullah bisa berkata kepada Allah, "Ya Allah, itu pamanku, selamatkan dia." Enggak bisa karena dia kafir. Enggak bisa karena dia musyrik. Barakallahu fiikum. Sehingga tidak ada manfaatnya engkau mengaku-ngaku saya turunan fulan, saya turunan nabi. Apa untungnya kalau engkau tetap menyembah kubur? Apa untungnya engkau kerabat nabi, turunan Ali, turunan Husain, turunan fulan wa fulan, kalau engkau dalam keadaan tetap meminta kepada kuburan, minta pada orang mati, minta pada batu, minta pada keris, minta pada segala macam selain Allah Subhanahu wa taala, menyekutukan Allah, bagaimana akan bisa selamat? Bagaimana akan bisa diselamatkan? Ikhwan ibn a'azakumullah, sudah pernah kita bahas bahwasanya Rasulullah SAW pernah ditanya oleh Abu Hurairah, "Man as'adan nas bi syafa'atika yaumil qiyamah?" Siapa yang paling berbahagia mendapatkan pembelaanmu wahai Rasul? Kata Nabi, "Man qala la ilaha illallah sidqan min qalbihi." Yang akan berbahagia mendapat pembelaan aku adalah orang yang benar-benar mengucapkan syahadat la ilaha illallah dengan konsekuen, dengan jujur dari hatinya, benar-benar sungguh-sungguh, tidak merusaknya dengan kesyirikan-kesyirikan, tidak merusaknya dengan berdoa pada selain Allah, tidak merusaknya dengan berdoa pada batu, berdoa pada kuburan, berdoa pada pohon, tidak merusak akidahnya la ilaha illallah. Man qala la ilaha illallah sidqan min qalbihi. Sehingga dijawab oleh Nabi SAW, orang-orang pendosa yang masih lurus tauhidnya, akidahnya, la ilaha illallahnya, tidak dirusak dengan kesyirikan, maka dosanya bisa dimaafkan oleh Allah dengan sebab syafaat dari Nabi SAW. Ya Allah umatku, ya Allah umatku, diselamatkan. Karena akidahnya masih lurus. Kalau akidahnya sudah menyimpang, jangan harap dia akan dibela. Kalau la ilaha illallahnya sudah dirusak dengan kesyirikan-kesyirikan, bagaimana akan bisa dibela? La ughni ankum minallahi syai'a. Kalimat dari musannif, wafihi maksudnya fi sahihil Bukhari. Wafihi maksudnya fi sahihil Bukhari. Qauluhu an Abi Hurairah. Siapa Abu Hurairah nama aslinya? Diperselisihkan fismihi. Ikhtulifa fismihi. Bahkan pendapatnya dari para ulama sangat banyak, sekian puluh pendapat. Wa sahaha an-Nawawi anna ismahu Abdurrahman ibn Sakhr. An-Nawawi rahimahullah mensahihkan pendapat yang berkata bahwa nama Abi Hurairah adalah Abdurrahman ibn Sakhr, sebagaimana diriwayatkan oleh Hakim dalam Mustadrak. An Abi Hurairah qala kana ismi fil jahiliyah, bahwa diriwayatkan oleh Imam Hakim bahwa Abu Hurairah berkata, namaku dulu di zaman jahiliyah adalah Abdul Syams ibn Sakhr. Fasumitu fil islami Abdurrahman, kemudian aku dinamakan dalam Islam dengan Abdurrahman ibn Sakhr. Warawa Dulabi bi isnadihi, dan diriwayatkan oleh Dulabi dengan sanadnya dari Abu Hurairah, anna Nabi SAW sammahu Abdullah, bahwa Nabi SAW menamakan dirinya dengan Abdullah, dari juluki dengan Abu Hurairah, karena beliau sangat sayang, sangat suka pada kucingnya, sehingga dikatakan Aba Hirrin, bapak kucing. Wa huwa dausiyun, mana dausi adalah nisbah kepada suku Daus, asalnya dari suku Daus. Min fudala'is sahabah wa huffadihim, beliau termasuk sahabat-sahabat yang mulia dan termasuk penghafal-penghafal. Ini penghafal Al-Quran, menghafal hadis. Hafidhu 'anil nabi, beliau menghafal dari Nabi SAW aktsara mimma hafidhahu ghairuh, beliau menghafal dari Nabi lebih banyak dari sahabat-sahabat lain. Mata sanata sab'in au thamanin au tis'in wa khamsin, beliau meninggal pada tahun 57 atau 58 atau 59. Wa huwa ibnu 78 sana, dalam keadaan beliau berumur 78 tahun. Qauluhu, dan ucapan dalam hadis, qala Rasulullah sallam di dalam kitab sahih dari riwayat Ibnu Abbas, Nabi mencari tempat yang tinggi, yaitu naik ke Bukit Safa. Sa'ada Rasulullah sallam ala Safa, bahwa Nabi naik ke Bukit Safa, kemudian memanggil, ya ma'asyara Quraisy, wahai kaumku, dan seterusnya. Qauluhu hina anzalallahu alaihi, dan ucapan dalam hadis bahwa itu kejadiannya ketika turun ayat Allah, wa andir ashiratakal aqrabin. Ashirah maknanya adalah hum banu abihi, ashiratar rajul, keluarga rajul atau kerabat rajul, ashiratur rajul. Mana ashirah? Adalah anak-anak bapaknya ke bawah. Kalau anak-anak bapaknya ke bawah, paman masuk enggak? Hah? Ini orang. Rajul. Baik, seseorang. Kalau dikatakan ahluhu atau a'ilatuhu, adalah zaujah wal aulad. Zaujah wal aulad itu a'ilah namanya, keluarga. Tapi kalau ashirah, apa disebutkan di situ? Kalian baca wal ashirah, ashiratul rajul hum banu abihi. Ini abihi, banuhu, anak-anak bapaknya ke bawah. Baik. Kalau anak-anak bapaknya ke bawah, dianya masuk, kemudian anak-anaknya juga masuk, istrinya masuk sampai ke bawah. Ini siapa berarti yang di sini? Anak bapaknya. Apanya beliau? Hah? Saudara? Naam. Kakaknya, adiknya, kemudian ke bawah. Itu namanya ashirah. Baik, kembali. Au qabilatihi, atau sukunya. Kalau sukunya lebih tinggi lagi. Jadu, anak-anak pamannya, anak-anak kakeknya. Siapa anak kakek? Pamannya berarti, dan bibinya. Baik, itu ashirah. Idan ayyuhuma awsa, mana yang lebih luas? Ashirah dengan a'ilah, ashirah dengan ahl, mana lebih luas? Asyirah lebih luas. Barakallahu fikum. Li'annahum ahaqqun nasi bi birrika wa ihsanika ad-dini wad-dunyawi. Kenapa Allah katakan peringatkanlah kerabat dekatmu, peringatkanlah sukumu, peringatkanlah anak-anak bapakmu, anak-anak turunan kakekmu, karena mereka lah kerabat dekat. Kalau yang namanya kerabat dekat itu ahakun nas bibirrik, lebih berhak diantara manusia untuk mendapatkan kebaikanmu, wa ihsanik, pemberian baikmu, apakah berupa din atau berupa dunia, kebaikan dini dan kebaikan duniawi, kebaikan agama ataupun kebaikan dunia. Kalau saya ingin bersedekah, lihat kerabatmu yang fuqara dulu, berikan. Kalau sudah tidak ada yang fuqara di kerabatmu, baru keluar kepada yang lain. Wa qad amarahu Allah taala aidan bin nadaratil ammah. Allah juga memerintahkan untuk memperingatkan secara umum, bukan hanya kerabatnya. Litundira qauman ma undira aba'uhum fahum ghafilun. Agar engkau memperingatkan pada satu kaum apa yang sudah diperingatkan bapak-bapak mereka dulu, tapi mereka lalai. Juga ayat Allah, wa andirin nasa yauma yatihimul adab, dan peringatkanlah manusia tentang hari yang akan datang kepada mereka azab di dalamnya. Ini hari kiamat, hari akan datangnya azab pada mereka. Berarti Rasulullah SAW disuruh untuk memperingatkan keluarganya, disuruh untuk memperingatkan asyirahnya, suruh memperingatkan kaumnya, sampai disuruh memperingatkan annas, secara umum manusia semuanya. Pentingkan keluargamu dulu yang terkecil, kemudian semakin luas, semakin luas, semakin luas, dan peringatkanlah seluruh manusia. Kalimat ya ma'asyar Quraisy, al-ma'asyar maknanya al-jama'ah, atau kalimat nahwaha, atau kalimatan nahwaha, huwa binas kalimat atfan ala maqablahu, yakni kalimat yang semakna dengannya. Qauluhu ishtaru anfusakum. Apa makna ishtaru secara bahasa? Membeli kan? Ishtara yashtari, membeli. Ishtaru fi'il amr dari ishtara yashtari, ishtari, belilah. Apa makna beli? Menukar. Iya kan? Namanya membeli adalah menukar. Ini uang saya, ini barangmu saya ambil. Menukar antara barang dengan uang. Baik. Maka di sini juga sama. Belilah dirimu sendiri, maknanya belilah dirimu dengan tauhid. Artinya selamatkan dirimu dari azab dengan tauhid. Tukarlah dirimu dengan tauhid. Kalau engkau bertauhid, engkau tidak terkena azab. Maka membelinya adalah dengan tauhidillah, dengan mengesakan Allah, wa ikhlasil ibadatilahu wahdah, dengan memurnikan ibadah hanya untuk Allah sendirinya, la syarikalah, tidak sekutu baginya, wa ta'atuhu fima amar, dengan mentaatinya pada apa yang diperintahkannya, wal intihau amma naha anhu wa zajar, dengan berhenti dari apa yang dilarangnya dan diperingatkannya, fa inna dhalika huwal ladzi yunji min adzabillah. Karena itulah yang akan menyelamatkan dari azab Allah. Itulah yang akan menyelamatkan dirimu dari azab Allah. Mengesakan Allah, mengikhlaskan ibadah hanya untuk Allah, mentaatinya, dan berhenti dari apa yang dilarangnya. Qauluhu, ucapan beliau, la ughni ankum minallahi syai'a. Aku tidak bisa mencukupimu. Fihi hujjah. Di sini ada bukti ala man ta'allaqa 'ala al-anbiya'i salihin. Ada bukti yang membantah. Dari mana kata membantah? Padahal di situ enggak ada kata membantah. Hujjah 'ala man ta'allaq. Hujjah atas orang yang bergantung pada para nabi. Barakallahu fikum. Hujjah diberi kata sambung ala, artinya membantah. Kalau dikasih kata sambung lam, maknanya mendukung. Hujjatun lak atau hujjatun alaik. Kalau hujjah alaika, maknanya engkau disalahkan dengan itu. Kalau hujjatun laka, maknanya engkau didukung dan dibenarkan oleh hujjah. Maka di sini ada kalimat ala, hujjatun ala man ta'allaqa 'ala al-anbiya'i was-salihin. Berarti bagaimana terjemahnya? Bahwa ini merupakan bukti atas salahnya orang yang bergantung kepada para nabi dan orang saleh. Wa raghaba ilaihim, dan berharap kepada mereka agar mereka mendapatkan syafaat. Wa yanfa'u, mendapatkan syafaat, mendapatkan manfaat. Au yadfa'u anhu, atau mendapatkan pembelaan. Jangan bergantung kepada makhluk, jangan bergantung kepada manusia, jangan bergantung kepada orang saleh, bahkan kepada nabi sekalipun. Mengapa? Karena kita wajib bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Kepada Allah lah aku bertawakal dan kepada Allah aku akan kembali. Sekian banyak ayat membahas agar kita bertawakal kepada Allah. Wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Siapa yang bertawakal pada Allah, maka Allah akan cukupi dia. Maka jangan bertawakal kepada manusia. Tenang saja. Karena saya turunan Nabi, enggak akan disentuh api neraka. Di darah saya mengalir darah Rasulullah. Bagaimana mungkin akan diazab? Astagfirullah. Astagfirullah. Ikhwan ibn a'azakumullah, Nabi berkata pada Fatimah, ya Fatimah, selamatkan dirimu sendiri. Aku enggak bisa menolongmu nanti yaumul qiyamah. Kalau engkau sesat kafir, aku enggak bisa membantumu. Nabi sendiri yang berkata dalam hadis yang sahih. Maknanya jangan mengandalkan bapakmu wahai Fatimah. Selamatkan dirimu sendiri dengan berpegang dengan tauhid, dengan engkau beribadah kepada Allah saja, jangan beribadah pada yang lain, dengan engkau berpegang dengan syariat Allah. Jangan bertawakal bergantung pada keturunan. Saya kan keturunan Nabi, tenang saja, enggak akan satu api neraka. Tidak. Rasulullah SAW mengajarkan agar kita menyelamatkan diri sendiri dengan beribadah kepada Allah dan mengesakannya dengan mengikuti Rasulullah SAW, mengikuti sunnah-sunnahnya, menjalani perintah-perintahnya, meninggalkan apa yang dilarangnya. Itu yang akan menyelamatkan. Adapun status engkau turunannya, engkau anaknya, engkau pamannya, engkau, itu enggak ngaruh kalau engkau tidak menyelamatkan dirimu sendiri. Niktafi bihadzal qadar, barakallahu fikum. Afwan Ustaz, bagaimana jawaban ketika ada orang yang bertanya kepada kita, kamu madhabnya apa atau ikut madhab apa? Jawab dengan tegas, saya muslim dan madhab saya adalah ahlu sunnah wal jamaah. Apa maksudnya ahlu sunnah wal jamaah? Ahlu sunnah wal jamaah adalah orang yang ingin berpegang dengan sunnah dan tetap bersama jamaah. Jamaah yang dimaksud ada dua, jamaah kaum muslimin dan penguasanya, artinya kita enggak akan memberontak, memisahkan diri dari jamaah. Yang kedua, jamaah para sahabat, bahwa kami akan mengikuti jamaah yang pertama yang Nabi katakan akan selamat, yaitu para sahabat. Berarti salafi, iya. Karena sahabat-sahabat tadi generasinya disebut generasi salaf, dan pengikutnya dikatakan pengikut salaf. Itu makna al-jamaah, ahlus sunnah wal-jamaah, berpegang dengan sunnah dan mengikuti jamaah, ini mengikuti salaf generasi pertama umat ini. Afan Ustaz, apakah membaca doa-doa dan zikir-zikir dalam salat harus dilafadzkan atau boleh dibaca dalam hati? Kalau di dalam hati namanya bukan membaca, tapi membayangkan bacaan. Membayangkan bacaan. Yang namanya baca itu di lidah. Dan dalam sekian hadis disebutkan tentang lidah, menggerak-gerakkan lidahnya. Rasulullah SAW terlihat bergerak-gerak jenggotnya. Aku tahu, kata para sahabat, Rasulullah SAW membacanya. Ada gerakan jenggotnya. Maka bacaan salat min awalihi ila akhirihi dibaca sirron, bukan dibaca keras. Dibaca sirron berarti bukan dibaca dalam hati, barakallahu fikum. Kalau dalam hati bukan membaca, hanya membayangkan bacaan. Bayangkan ngelamun, saya sedang baca Al-Fatihah nih, lamunannya. Kalau membaca itu dengan bibir, dengan lidah. Subhanallah. Ada gerakan di lidah. Paham? Termasuk zikir ba'da shalah. Saya melihat kalian sepi kalau habis salat, enggak ada suara zikir sama sekali. Jangan ekstrem kanan, jangan ekstrem kiri. Ekstrem kanan yang kebablasan menjerit-jerit dalam zikirnya berjamaah bersama-sama, tidak harus begitu. Tetapi bukan berarti sepi. Mengapa? Dalilnya dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim dari Ibn Abbas radhiyallahu taala an. Kata Ibn Abbas, aku tahu berakhirnya salat dengan suara zikir mereka terdengar. Sendiri-sendiri memang tidak perlu berjamaah, tapi terdengar. Subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Kata Syaikhul Utsaimin rahimahullah, sepertinya yang lebih tepat adalah membaca dengan subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Mengapa? Karena dalam lafaz berikutnya Ibnu Abbas berkata, aku mendengar, aku tahu berakhirnya salat dengan suara takbir mereka. Kalau dibacanya tiga zikir langsung 33 kali, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, yang terdengar takbirnya. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Maka kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, bisa jadi karena itulah maka Ibnu Abbas hanya mendengar suara takbir mereka. Wallahu taala a'lam bissawab. Afwan Ustaz, izin bertanya, apakah hukum membuat marga seperti dengan nama kakek buyut? Nah, nama marga itu barakallahu fikum akan muncul sendiri karena perkenalan. Ketika seseorang ditanya, siapa namamu, masmuka Muhammad? Muhammad banyak sekali. Ini Muhammad yang mana? Muhammad ibnu Umar. Muhammad anaknya Umar. Ternyata ada lagi Muhammad anaknya Umar. Tapi yang satu dari suku A, satu dari suku B. Maka akan dijawab Muhammad Umar A dan Muhammad Umar B. Nah, biasanya untuk membedakannya dengan nama suku, nama keluarga, nama marganya. Baik, Muhammad bin Umar Bajri, Muhammad bin Umar Asawet, Muhammad bin Umar Puntalib, Muhammad. Nama tersebut untuk mengenalkan dan membedakan dari nama yang mungkin akan sama atau terjadi kesamaan akan terbedakan dengan itu. Dan itu muncul sendiri. Seperti di tengah kalian ada Fulan Kerawang, ya kan? Fulan Muhammad Bintaro. Oh, anaknya Taro. Bukan, Muhammad Bintaro. Nama daerah Bintaro, dikatanya Bintaro, nama bapaknya Taro. Bukan. Itu apa fungsinya? Mengenalkan. Nah, sehingga tidak mengapa dinisbatkan ke daerahnya, boleh. Dinisbatkan kepada nama kakek buyutnya, boleh. dikaitkan dengan pekerjaannya juga boleh. As-saqaf, tukang buat atap rumah, saqaf. As-saqaf, turunannya saqaf semua. Bin fulan as-saqaf, bin fulan as-saqaf. Atau kepada kehebatannya, dia ahli dalam bidang apa, terkenal dengan itu, al-qari, karena bacanya bagus, terkenal dengan fulan al-qari. Maka terus anak-anaknya fulan bin fulan bin fulan al-qari, fulan bin fulan bin al-qari, semua al-qari. Mengapa? Asal muasalnya dulu kakek buyutnya memang ahli membaca. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab.